Susan, Susan kok bisa kepilih jadi ketua kelas sih? Iya, aku tuh sebetulnya itu gak ada teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih. Loh, itu gak salah pokoknya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak terlatih, wah, aku pasti jadi kepala sekolah. Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah. Oh iya ya, 9 tahun lah bener ya ya. Dulu baca enak baru 6 tahun. Pastinya malah seneng dong. Kan kesempatan belajar makin lama. Kalau gak sekolah? Memang Susan mau buta huruf. Oh, tidak. Susan harus jadi anak pinter. Tapi memang dasarnya Susan udah pinter kok. Susan, anak yang pinter.